Bayangkan skenario ini sebentar ya. Anda lagi duduk santai di ruang tamu, habis kerja seharian, terus tiba-tiba ada sekelompok aparat penegak hukum ngetuk pintu rumah Anda. Wah, itu pasti bikin jantungan sih. Banget kan? Terus mereka nunjukin selembar kertas, kayak ya surat perintah gitu, lalu dengan tenang bilang kalau mereka harus menyita mobil di garasi Anda, atau yang jauh lebih buruk menahan salah satu anggota keluarga Anda saat itu juga. Dan selama berpuluh-puluh tahun, selembar kertas yang ada tanda tangan atasan itu kan, yaitu senjata pamungkas lah. Udah, akhir dari perdebatan. Nah, iya. Sebagai warga negara, ruang Anda buat sekedar nanya, kenapa harus disita sih? Atau kenapa harus ditahan sekarang itu hampir nggak ada. Betul. Dan bagi masyarakat awam, kertas itu emang dirancang buat mengintimidasi, kan? Sistem kita selama ini itu sangat memuja formalitas administratif. Pokoknya asal ada sampelnya gitu ya. Iya. Kalau sampelnya ada, tanda tangannya asli, ya tindakan aparat dianggap sah. Nggak ada tuh yang benar-benar membedah isi kepala penyidik soal kenapa mereka mutusin buat ngerampas kemerdekaan atau properti seseorang. Disinilah letak revolusinya. Dan ini alasan utama kenapa kita melakukan pembahasan mendalam soal tumpukan dokumen ini hari ini. Aturan mainnya, menurut dokumen yang mau kita ulas, baru aja berubah drastis loh. Sangat drastis. Hari ini kita bakal ngebedal bab 6 dari sebuah panduan operasional soal implikasi praktis pra-peradilan di dalam KUHP kita yang baru. Pas saya baca sumber ini, kesan pertama saya tuh ini bukan sekedar buku teks hukum yang ngebosenin gitu. Oh, sama sekali enggak. Penulis panduan ini tuh pada dasarnya nulis semacam, ya, buku panduan bertahan hidup di era penegakan hukum yang baru ini. Betul, dan panduan ini tuh ditujukan buat polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan yang paling krusial buat Anda yang lagi dengerin sekarang. Nah, alasan kenapa Anda harus peduli sama topik ini tuh, simple banget sebenarnya. Panduan ini ngejelasin kalau sekarang udah terjadi pergeseran kekuasaan besar-besaran yang mendemokratisasi keadilan di lapangan. Maksudnya mendemokratisasi itu gimana tuh prakteknya? Gini, kalau suatu saat nanti Anda atau keluarga atau rekan bisnis gitu bergesekan sama hukum, entah posisinya jadi saksi, korban, pihak ketiga, apalagi tersangka, aturan main baru ini didesain buat ngasih perisai pelindung yang jauh lebih tebal dari kesewenang-wenangan aparat. Wah, jadi warga negara sekarang kayak dikasih alat yang nyata ya buat ngelawan balik secara hukum? Bener banget, itu poin utamanya. Oke, mari kita mulai bedah ini dari kacamata aparat penegak hukumnya dulu deh. Di sumber yang kita baca, penulisnya pakai istilah perubahan mindset yang fundamental dari aparat. Dari yang tadinya murni administratif, sekarang dipaksa jadi akuntabel secara substantif. Iya, mereka nggak bisa lagi sembarangan. Saya tuh nyoba ngebayangin ini di lapangan gitu loh. Dulu, polisi mungkin ngerasa aman aja selama bosnya udah tanda tangan surat penggeledahan. Tapi di sistem baru ini, hakim bakal nuntut bukti yang jauh lebih dalam. Berarti surat perintah sekarang cuma sekedar tiket masuk aja dong ke ruang sidang. Analisis yang pas banget. Dan memang gitu cara panduan ini memetakannya. Surat perintah itu sekarang cuma syarat paling dasar. Cuma formalitas awal aja ya berarti? Iya. Hakim pra-peradilan di KUHP baru ini dikondisikan buat gak lagi cuma ngecek kelengkapan kertas. Mereka dituntut buat nanya, ini penangkapan mutlak diperlukan sekarang juga nggak sih? Oh, jadi alat buktinya benar-benar dicek dapatnya dari mana? Pasti. Apakah alat bukti permulaannya solid? Didapat dengan cara yang sah nggak? Makanya aparat sekarang diwajibkan nyusun yang namanya audit trail atau rekam jejak dokumentasi yang harus kebal dari bantahan. Berarti berkas penyidikan itu nggak bisa lagi cuma berisi instruksi kosong dari atasan ya? Harus ada alasannya? Sama sekali nggak bisa. Panduan ini tuh nekenin banget. Harus ada analisis logis yang tertulis. Jadi kalau keluarin surat penahanan, alasan klise kayak, wah dikhawatirkan tersangka lari atau ngilangin barang bukti, itu udah basi. Ah, kalimat andalan itu ya. Selalu itu kan alasannya. Nah, iya. Sekarang mereka harus bisa ngebuktiin ketakutan itu. Kayak misalnya, mereka harus lampirin bukti intelijen kalau si tersangka ini baru aja transfer semua asetnya ke luar negeri. Atau mungkin ada rekaman CCTV dia lagi bakar-bakar dokumen di kantor gitu ya. Nah, bener. Kalau nggak ada audit trail sekonkret itu, hakim tuh punya hak penuh buat ngebatalin penahanan tersebut. Wow, ada satu contoh kasus di dokumen kita ini yang bikin saya mikir keras soal kakunya sistem lama kita. Kasus soal penyitaan laptop seorang advokat. Ah iya, contoh yang itu. Itu menarik banget buat dibahas. Kan penulis panduan ini nyeritain skenario polisi nyita laptop pengacara dengan alasan simpel doang, ya laptop ini diduga terkait sama tindak pidana kliennya. di rejim lama, kata-kata diduga terkait ini udah jadi tiket emas buat bawa kabur barang, kan? Jelas. Polisi bawa pulang itu laptop. Tapi panduan ini bilang kalau di pra-peradilan KUHAP baru, tindakan kayak gitu tuh sama aja bunuh diri buat penyidik. Saya ngebayangin hakim pasti nuntut bukti spesifik. Tapi emangnya ngelanggar privasi aja udah cukup buat ngebatalin sitaan itu. Panduan ini ngejelasin kalau pembatalannya itu didasarkan pada logika hukum yang berlapis loh. Pertama, nyita barang cuma modal curiga tanpa bukti konkret keterkaitan langsung. Itu melanggar prinsip kehati-hatian. Oke, masuk akal. Lapis keduanya apa tuh? Kedua, ada tembok tebal yang namanya hak imunitas klien advokat. Kerahasiaan komunikasi mereka itu kan dilindungi undang-undang ya. Terus yang ketiga, dan ini yang ditekankan banget sama sumber kita, tindakan itu melanggar prinsip proporsionalitas. Oh, maksudnya kerugian gara-gara penyitaan itu jauh lebih besar daripada manfaat buat penyidikannya sendiri. Tepat banget. Coba bayangin, di dalam laptop advokat itu kan ada data punya puluhan klien lain yang nggak ada urusannya sama kasus itu. Oh, iya benar juga. Kasian klien yang lain dong. Makanya, ngebongkar laptop itu cuma buat nyari satu file, itu ibaratnya ya kayak ngebakar satu perpustakaan gede cuma buat nyari satu buku. Gak sepadan. Aparat sekarang dipaksa mikir lebih teliti. Harus bisa misahin mana barang yang benar-benar esensial buat pembuktian, mana yang cuma sekedar pengen disita karena penasaran. Wah, kalau boleh saya rangkum pakai perumpamaan ya, ini tuh rasanya kayak ngelihat pergeseran gaya parenting dari zaman dulu ke sekarang. Oh, gimana tuh maksudnya? Ya, di era lama, penegak hukum tuh kayak orang tua yang otoriter gitu loh. Kalau anaknya nanya, kenapa nggak boleh keluar rumah? Jawabannya cuma, pokoknya jangan keluar, papa yang berkuasa di rumah ini. Bener-bener. Pendekatan pokoknya. Nah, tapi di era KUHAP baru ini, mereka dilarang mainin kartu otoritas kayak gitu. Mereka dipaksa duduk bareng si anak, terus ngejelasin alasannya pelan-pelan. Eh, kamu nggak boleh keluar karena di luar lagi badai, anginnya kenceng, bahaya buat kamu. Gitu kan? Nah iya. Dan yang lebih keren dari analogi orang tua ini, si anak sekarang tuh dikasih amunisi buat ngebantah balik kalau ternyata alasan orang tuanya itu cuma nggak ada nada. Betul sekali. Dan ngomong-ngomong soal amunisi, panduan ini juga ngejabarin kalau para advokat sekarang tuh kayak dapat akses ke gudang senjata baru loh. Oh iya? Objek pra-peradilannya diperluas banget kan sekarang? Sangat radikal perluasannya. Mereka sekarang nggak cuma bisa gugat penangkapan, tapi juga penggeledahan, penyitaan, penundaan perkara yang kelamaan, sampai penolakan penahanan. Semua itu bisa diseret ke pra-peradilan sekarang. Wah, penulis bukunya juga nyorotin kan gimana ini bisa dipakai sebagai tameng pelindung klien. Tapi ada satu istilah yang dibahas di situ yang bikin saya agak skeptis sih. Soal strategic litigation. Atau litigasi strategis. Ah, bagian manuver taktis itu ya? Iya. Saya nyoba nempatin diri jadi penyidik nih. Kalau pengacara bisa pakai pra-peradilan ini bertubi-tubi cuma buat alat manuver atau alat negosiasi, bukankah ini malah berpotensi ngelumpuhin proses penegak hukum itu sendiri? Risiko itu memang ada. Kan advokat yang licin bisa aja tuh terus-terusan nembakin gugatan pra-peradilan cuma buat ngulur waktu bikin penyidiknya stres. Kekhawatiran Anda itu valid banget. Dan sumber kita juga secara eksplisit ngakuin risiko itu kok. Penulisnya ngingetin kalau pra-peradilan tuh rentan dibajak jadi alat tawar-menawar. Contohnya gimana tuh kalau di lapangan? Skenarionya kayak gini. Ada advokat yang nyerang penyitaan aset pabrik kliennya mati-matian di pra-peradilan. Tapi bukan karena dia yakin sitaan itu cacat hukum loh. Terus? Buat apa dia repot-repot? Semata-mata buat ngekan si jaksa biar mau ngeringanin tuntutan di perkara pokoknya nanti. Nah, ini yang namanya litigasi strategis. Oh, wow. Licik juga ya. Terus hakimnya bisa ngapain kalau udah tahu itu trik doang? Nah, panduan ini berargumen kalau hakim tuh sebenarnya punya filter buat nangkal itu. Kalau advokatnya cuma nembakin peluru kosong, artinya ngajuin permohonan tanpa argumen substantif yang buat, ya hakim bakal langsung nolak. Nggak bakal tembus ya berarti? Nggak bakal. Malah penulisnya juga ngingetin, advokat yang keseringan pakai taktik kotor ini, lama-lama bakal ngancurin kredibilitasnya sendiri di depan majelis hakim. Hakim kan juga manusia, mereka bakal ingat. Benar juga sih, tapi kalau dipikir-pikir lagi, manuver-manuver lihai dari advokat ini kan pada akhirnya cuma nguntungin tersangka doang, pihak yang emang lagi dibidik sama hukum. Betul, kelihatannya begitu. Padahal, kelemahan sistem lama yang sering bikin masyarakat frustrasi itu kan justru dirasain sama korban. Nah, pas saya buka halaman-halaman selanjutnya di dokumen ini, saya nemu klaim yang mengejutkan banget. Yang soal siapa yang paling diuntungkan itu ya? Iya. Penulis mengklaim kalau pihak yang paling diuntungkan dari KUHP baru ini tuh bukan tersangka, melainkan rakyat biasa, ya para korban dan pihak ketiga. Bagian ini memang jadi jantung dari narasi demokratisasi di buku panduan tersebut. Soalnya gini, secara historis, pra-peradilan itu kan selalu identik sama panggung perlawanan elit, kayak tersangka korupsi atau kejahatan besar lainnya lah. Betul, orang awam tuh kayak cuma jadi penonton doang di TV kan? Nah sekarang, korban dikasih hak yang sangat fundamental loh. Wewenang buat menggugat surat perintah penghentian penyidikan, atau yang biasa kita kenal dengan SP3. Wah ini menarik, coba kita bawa ke realitas sehari-hari deh biar yang dengerin bisa ngebayangin. Katakanlah Anda pengusaha kecil, terus kena tipu urusan supply barang gitu ya. Iya, kasus yang sering banget kejadian. Anda lapor dong ke polisi. Udah bawa semua bukti-bukti transfer bank asli, kwitansi, bahkan chat WhatsApp yang jelas-jelas nunjukin niat jahat si pelaku. Udah lengkap banget tuh buktinya. Iya kan? Terus Anda nunggu berbulan-bulan demi keadilan, tiba-tiba polisi keluarin SP3. Kasusnya ditutup dengan alasan klasik. Wah, setelah kami pelajari, ini ternyata ranah perdata, bukan pidana. Bikin emosi pasti itu. Jelas. Di sistem yang lama, korban yang udah mentok gini biasanya cuma bisa nulis thread panjang di media sosial, berharap kasusnya viral baru diproses lagi. Tapi di sistem baru ini, jalurnya beda banget kan kata panduan kita? Sangat beda. Daripada ngemis virality di media sosial, korban sekarang punya legal standing buat langsung datang ke pengadilan negeri dan daftarin gugatan pra-peradilan buat ngelawan SP3 itu. Berarti korbannya bisa maju sendiri ke depan hakim? Betul. Penulis panduan ngerinci mekanismenya. Di ruang sidang nanti, korban bisa gelar tuh semua bukti transfer sama chat tadi di depan hakim. Kalau korban bisa ngeyakinin hakim bahwa unsur penipuannya, unsur pidananya udah terpenuhi, hakim punya otoritas absolut buat ngebatalin SP3 itu. Hah? Masa? Terus polisinya harus ngapain kalau dibatalin? Putusan itu sifatnya mengikat loh. Artinya, polisi dipaksa sama pengadilan buat buka lagi kasusnya dan ngelanjutin penyelidikannya. Polisi nggak punya hak veto buat nolak putusan hakim ini. Wow, ngebayangin polisi dipaksa kerja lagi gara-gara digugat korbannya sendiri tuh? Perubahan dinamika kekuasaan yang luar biasa sih ini. Bener-bener pergeseran kekuasaan. Dan dokumen ini ternyata nggak berhenti di nasib korban doang loh. Ada kelompok lain yang suka jadi korban nyasar birokrasi, yaitu pihak ketiga. Kasus contohnya itu bikin gregetan banget bacanya. Kasus yang mobil disita itu ya? Iya. Jadi ceritanya ada tersangka penggelapan dana ditangkep. Terus polisi datang ke rumah saudara si tersangka ini dan tiba-tiba nyita mobil yang lagi parkir di sana. Alasannya, mobil ini dicurigai dibeli pakai uang hasil penggelapan. Main tarik aja gitu ya. Padahal si saudara ini punya bukti kuat kalau dia beli mobil itu murni pakai tabungan dia sendiri selama bertahun-tahun. Uang halal. Penulis panduan ini tuh tajem banget waktu ngegambarin betapa menderitanya jadi pihak ketiga di rezim lama. Coba bayangin, barang Anda disita, terus Anda kayak masuk ke dimensi birokrasi yang gelap banget. Nggak tahu ujungnya. Iya, harus nunggu sampai sidang utama si tersangka kelar kan? Betul, dan itu bisa makan waktu bertahun-tahun loh. Cuma buat mohon biar mobil Anda dibalikin. Pas dibalikin, nilai mobilnya udah anjlok. Nah, di KUHAP baru, penderitaan ini dipangkas abis. Gimana tuh cara mangkasnya? Pihak ketiga sekarang dikasih hak buat berdiri sebagai pemohon di pra-peradilan. Mereka cuma perlu bawa BPKB, STNK, atau print out rekening bank mereka. Kalau di ruang sidang, aparat gagal ngebuktiin ada aliran dana kejahatan ke pembelian mobil itu, hakim bakal langsung nyuruh mobilnya dibalikin saat itu juga. Saat itu juga. Seketika itu juga diperintahkan untuk dikembalikan. Gile. Dengar argumen-argumen ini tuh bikin ngerasa kayak kita lagi ngelihat lukisan sistem hukum masa depan yang heroik banget ya. Kayak, wah warga negara sekarang pegang pedang keadilan sendiri. Sangat ideal memang kedengarannya. Tapi nih, pas saya makin dalam bacanya, saya nemu satu kontradiksi. Sumber ini sendiri tuh sebenarnya nyisipin peringatan keras soal resiko disinformasi dan euforia publik. Ah ya, euforia yang bahaya itu. Kalau akses buat ngugat aparat dibuka selebar ini, emangnya nggak ngundang bencana baru. Publik kita itu kadang reaktif banget loh, gampang kesulut emosi. Sangat gampang kesulut. Terus gimana kalau masyarakat yang emang dasarnya nggak terima aja sama hasil kerja polisi? Padahal polisinya udah kerja sesuai prosedur, malah berbondong-bondong daftarin gugatan. Bukannya kita malah ngegelar karpet merah buat gugatan emosional yang bikin pengadilan lumpuh? Anda pas banget nyorot celah paling rapuh dari gagasan ini. Penulis panduan juga ngakuin kok, demokratisasi akses itu pasti dibarengi risiko anarki institusional kalau literasinya rendah. Pasti bakal ada fase adaptasi yang kacau ya. Jelas. bakal ada masa di mana masyarakat salah nangkap, ngira pra-peradilan tuh tempat buat ngelampiasin kemarahan ke polisi. Makanya dokumen ini nekenin banget, ini tuh arena adu bukti klinis, bukan ring tinju emosional. Dan ngomong-ngomong soal euforia ini, ada prediksi angka dari penulis yang lumayan bikin merinding loh. Nah, ini nyambung ke pertanyaan logis saya selanjutnya. Kalau tersangkanya bisa gugat, advokatnya pakai ini buat trik ngulur waktu, korban yang gugat SP3, pihak ketiganya gugat penyitaan. Semuanya pada yang gugat ya? Iya. Terus siapa dong yang harus berdiri di depan nahan tsunami kasus ini? Semuanya kan akhirnya bermuara ke satu orang, hakim pengadilan negeri. Beban kerjanya nggak main-main ini. Nggak bisa diremehin. Sumber kita memproyeksikan lonjakan volume perkara pra-peradilan yang sangat ekstrim diprediksi bakal naik sekitar 300-500% dalam 2-3 tahun pertama pelaksanaannya. 500%? Astaga. Itu sih bukan lonjakan lagi, itu bencana operasional buat pengadilan. Bener-bener bencana kalau nggak siap. Dan yang bikin saya sampai geleng-geleng kepala, dokumen ini juga nyebutin tuntutan kualitatif yang dibebanin ke pundak hakim tunggal itu. Mereka kan nggak boleh lagi cuma ngecek stempel. Hakim diwajibkan ngelakuin uji substantif yang ketat pakai 4 parameter utama. 4 parameter yang cukup rumit itu ya? Iya. Parameter pertama kan legalitas. Ini kayaknya paling gampang dipahamin ya. Apakah aparat punya wewenang dan dasar hukum yang benar. Tapi pas masuk parameter kedua, kebutuhan. Ini maksudnya polisi harus bisa ngebuktiin kalau menahan orang itu benar-benar jalan satu-satunya yang tersisa gitu. Tepat. Uji kebutuhan atau necessity test itu maksa hakim nanya, tujuan penyidikan ini bisa nggak sih dicapai pakai cara yang intervensinya lebih minim? Contohnya kayak gimana tuh? Kalau misal polisi mau nahan tersangka penipuan ringan, yang alamat rumahnya jelas, orangnya kooperatif, ya hakim bisa aja ngebatalin penahanan itu. Terus merintahkan polisi buat, udah tahan paspornya aja, suruh wajib lapor, gitu. Oh, masuk akal. Terus parameter ketiga itu proporsionalitas. Ini soal nimbang kesimbangan, kan? Kayak misal kejahatan pajaknya senilai 100 juta. Ya, polisi nggak berhak dong nyita seluruh gedung pabrik yang nilainya puluhan miliar, lengkap sama mesin-mesin yang lagi dipakai ratusan buruh buat kerja. Karena dampak kerusakannya bakal jauh lebih besar dari kepentingan penyidikannya itu sendiri ya. Betul sekali. Dan, parameter terakhir, ini yang paling kompleks, kewajaran atau reasonableness. Hakim tuh harus mikir, tindakan aparat ini masuk akal nggak sih di mata masyarakat hukum yang objektif berdasarkan situasi saat itu? Wah, ngukur 4 hal ini sekaligus legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, kewajaran, itu kan butuh pemikiran filosofis dan analitis yang tinggi banget ya. Sangat tinggi. Nggak gampang sama sekali. Di titik inilah, saya ngerasa penulis panduan ini tuh agak ngayal. Kayak lagi nulis fiksi ilmiah. Kenapa tuh? Ya, coba deh kita gabungin faktanya. Kita minta satu orang hakim tunggal buat ngelakuin analisis bukti sedalam itu, meriksa 4 parameter sambil nengahin debat panas antara advokat yang agresif sama polisi yang gengsinya lagi dipertaruhkan. Iya, bebannya berat. Terus, sumber kita nyebutin pasal 163 KUHP baru yang mengharuskan si hakim menjatuhkan putusan final dalam waktu 7 hari doang. 7 hari sejak perkara diregistrasi loh, ini kan nggak masuk akal. Memang itu bagian yang paling bikin stres. Bukannya tenggat waktu sesingkat itu justru bakal bikin hakim kelelahan, panik, ngejar target, dan akhirnya diam-diam balik lagi ke kebiasaan lama. Cek kertas bentar, ketuk palu, kelar, biar aman aja. Panduan ini dengan jujur ngakuin kok, kalau tenggat waktu 7 hari, itu adalah titik lemah struktural terbesar dari aturan baru ini. Tekanan waktu itu kan musuh alaminya keadilan substantif ya. Risiko hakim nyari jalan pintas demi target administrasi itu sangat nyata. Pasti tergoda banget buat cari gampangnya. Selain itu, penulis juga ngingetin ancaman kedua dari krisis waktu ini, inkonsistensi putusan. Ah, beda-beda gitu ya putusannya antar wilayah. Iya, karena nggak ada waktu koordinasi, bisa aja ada skenario pembekuan rekening yang mirip, diputus ilegal sama hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, tapi kasus yang sama persis malah dianggap sah sama hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Waduh, kalau gitu kan hukumnya jadi nggak pasti, masyarakat sama polisinya bakal bingung dong. Sangat membingungkan. Berarti di atas kertas kita punya sistem yang filosofisnya indah banget. Niatnya mulia, mau ngelindungin warga, tapi infrastruktur pengadilannya berpotensi ambruk gara-gara nggak kuat nahan beban sama nahan waktu. Betul, fondasinya goyah. Syukurlah pas baca bagian akhir, dokumen ini nggak cuma lempar masalah terus kabur. Mereka ngasih kerangka solusi taktis supaya sistem baru ini nggak mati muda. Gimana tuh solusinya? Solusinya sangat pragmatis loh, fokus di manajemen sistem. Buat nekan beban administrasi, panduan ini sangat nyaranin Mahkamah Agung buat mewajibkan sistem e-court secara absolut buat sengketa pra-peradilan. Oh, pendaftaran online gitu ya? Yah. E-filing bakal ngilangin antrian pendaftaran fisik, terus e-litigation itu bikin pertukaran dokumen, kayak jawaban, replik, duplik, bisa dilakukan secara asinkron. Oh, jadi hakimnya bisa pas coba-coba dokumen pas malam hari di rumah gitu? Nah, itu. Mereka nggak perlu buang waktu ngadain sidang fisik cuma buat acara serah terima kertas. Ini cara paling rasional buat ngelawan tenggak 7 hari tadi. Penulis juga nyaranin ada spesialisasi hakim. Rotasi tugas maksudnya? Betul. Pengadilan harus merotasi hakim tertentu buat khusus nganganin pra-peradilan aja selama beberapa waktu, biar mereka nggak gampang burnout. Terus gimana cara mereka ngatasin masalah putusan Surabaya sama Jakarta yang beda tadi? Solusinya ada di tangan Mahkamah Agung. MA disarankan buat segera nerbitin PERMA, Peraturan Mahkamah Agung. Buat pedoman seragam gitu ya? Iya, PERMA ini bakal jadi jangkar penafsirannya. Di dalam situ harus dijelaskan secara kaku gimana cara ngukur 4 parameter yang ribet tadi. Kalau pedomannya udah baku, hakim di seluruh Indonesia bakal punya kacamata analisis yang sama. Unik banget. Jangan sok jadi pahlawan yang nyerang semua aspek. Iya, nggak perlu dibombardir semua. Penulisnya bilang, pakai aja pendekatan sniper atau penembak jitu. Cari satu titik paling rapuh dari penyidikan polisi. Kalau misalnya cacat gedenya ada di penyitaan barang pihak ketiga, ya udah, fokus aja serang proporsionalitasnya. Pukul telak di situ. Dan secepatnya sebelum sidang utamanya mulai. Fokus yang presisi emang kuncinya. Tapi penulis ngunci bab ini dengan satu syarat mutlak loh. Apa tuh? Edukasi. Tanpa ada pemahaman yang masif, regulasi sekeren apapun ya bakal berujung kaos. Penulis mendesak ada roadmap implementasi nasional. Hakim dilatih intensif, SOP polisi direvisi biar akuntabel. Dan masyarakat diedukasi biar tahu batasan hak mereka di pra-peradilan. Rangkuman solusi-solusi ini tuh bikin saya ngebayangin satu analogi nih. Ini tuh persis kayak tiba-tiba pemerintah ngebagiin smartphone super canggih ke semua warga di sebuah desa terpencil. HP canggih yang kameranya bisa zoom sampai ke bulan itu ya? Iya, mesinnya kenceng, fiturnya gila-gilaan. Tapi, HP itu dibagiin tanpa buku manual. Dan ternyata, di desa itu nggak ada satupun menara pemancar sinyal. Nah, benar. Sehebat apapun teknologi di tangan warga, kalau Mahkamah Agung nggak nyediain sinyal pedomannya lewat PERMA dan masyarakat nggak diajarin cara pakainya, HP mahal itu ujung-ujungnya cuma jadi pengganjal pintu. Atau malah warganya frustasi, mencet sembarang tombol, dan malah ngerusak HP-nya sendiri. Persis. Buku panduan yang kita bedah hari ini pada akhirnya pengen nekanin satu hal. Transisi hukum ini bukan cuma rutinitas ganti pasal di atas kertas, penulis berargumen ini adalah perombakan total arsitektur keadilan kita. Yah, berubah dari akar. Kita dipaksa pindah dari era kegelapan, di mana kertas formalitas itu mutlak, menuju era terang benderang, di mana setiap tindakan perampasan kebebasan harus diuji proporsionalitasnya. Dari yang tadinya korban cuma bisa nangisin SP3, sekarang mereka pegang kendali buat ngelawan secara legal. Ini lompatan yang gede banget sih, asal infrastrukturnya kuat. Dan bagi Anda yang dari tadi dengerin kita ngobrol, pengetahuan yang baru aja kita bongkar bareng ini, soal hak mugat SP3, hak pihak ketiga ngambil asetnya, sampai 4 parameter uji hakim tadi, itu bukan cuma teori hukum di atas awan loh. Ini benar-benar ilmu praktis ya? Sangat praktis. Ini adalah perangkat pelindung diri Anda di dunia nyata. Kalau Anda paham anatomi hukum ini, posisi Anda berubah drastis. Dari yang cuma jadi objek penderitaan, jadi warga negara yang berdaya. Pas ada aparat negara, ngetuk pintu rumah Anda. Setuju. Pengetahuan itu emang pedang yang paling tajam. Tapi, sebelum kita tutup eksplorasi kita kali ini, ada satu pertanyaan spekulatif yang terus ngeganggu pikiran saya pas baca halaman terakhir dokumen ini. Oh, sesuatu yang gak dijawab langsung ya sama penulisnya? Iya, kayak dibiarin ngegantung gitu aja. Dari tadi, dokumen ini kan terus-terusan menggemakan narasi kalau keadilan sekarang udah didemokratisasi. Dibuka selebar-lebarnya buat semua lapisan, termasuk rakyat kecil. Betul, narasi utamanya emang itu. Tapi, coba kita lihat realitas kasarnya deh. Kalau ternyata keberhasilan Anda menangin pra-peradilan ini sangat amat bergantung sama kelihayan balapan dengan waktu 7 hari. mengumpulkan audit trial tandingan juga kan? Nah, itu. Harus ngumpulin bukti presisi, ditambah lagi harus pintar nyusun argumen silogisme hukum yang rumit banget soal proporsionalitas di depan majelis hakim. Apakah demokratisasi keadilan ini benar-benar nyata buat masyarakat kelas bawah yang mungkin nggak melek hukum? Sebuah ironi yang sangat mungkin terjadi sih. Jangan-jangan, tanpa kita sadari, sistem baru yang nuntut pembuktian analitis tingkat dewa ini, ujung-ujungnya cuma memperkokoh dominasi mereka yang berduit. Mereka yang sanggup nyewa firma hukum paling mahal di ibu kota buat ngerangkai argumen canggih tersebut. Wah, ini tamparan realitas sih buat sistemnya. Sebuah kontradiksi hukum untuk Anda renungkan. Ingatlah selalu, keadilan hari ini mungkin udah nggak bisa lagi disandra oleh selembar kertas surat perintah. Tapi, buat beler-beler merobek kertas itu di pengadilan, dibutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Dibutuhkan modal pengetahuan, atau mungkin sekedar modal finansial. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.